Berikanlah kasih bila kau sayang padaku, dan bisikkan lagi kata cintamu yang dulu. Ku tidak mengerti kan sikapmu kini, mengapa engkau selalu menghindari. Tiada ku temukan lagi berai kata rasa seperti hari yang lalu. Tak pernah kau coba sedikit mengerti, mengapa kau makin jauh dariku. Kata cinta yang mengapa kau bersedih.